Penampilan jiwa, right? Iya, oke. Okay. Devi udah kayaknya gak sabaran nih, sahabat Rote pengen lihat lagu Menjangan kayak apa sih? Pengen lihat Devi nyanyi, pengen lihat Devi perform. Langsung ya? Langsung. Oke, langsung kita tampilnya Devi. Demplon dengan Menjangan. Menjangan. Yeah. Oke. Okay.